waktu terus berpacu, detik terus berlalu, semua telah terjadi, tak akan kembali. Andai ku putar waktu, bila ku ulang takdirku, ku ingin hidupku lebih bermakna. Ku ulang takdirku.